Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني warahimakumullah. Para pendengar setia Radio Indah Siar 91,8 FM, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang zakat dari biji-bijian, buah-buahan. Dan kemarin yang telah kita bahas pembahasan tentang zakat al-asl, yaitu madu. Tapi yang rajih bahwa madu itu tidak ada zakatnya, karena hadis yang berkaitan tentang zakat madu, hadis sanadnya dhaif, lemah, sebagaimana dilemahkan oleh para ulama. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang zakat fi al-ma'adin, yaitu hasil tambang. Nah, seperti batu bara, seperti belerang ataupun minyak bumi ataupun yang lainnya yang dihasilkan dari hasil tambang, apakah ada zakatnya atau tidak? Hal ini telah kita bahas bahwa kalau itu emas dan perak, maka di sana ada zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan juga sudah mencapai satu haul, satu tahun. Naam. Sedangkan yang lain di sana tidak ada zakatnya. Naam. Sebagaimana pembahasan telah kita bahas juga bahwa hadis yang berkaitan tentang hasil tambang itu zakat tentang hasil tambang sanadnya lemah. Sedangkan emas dan perak jelas ada hadis yang sahih tentang zakat yang harus dikeluarkan, insyaallah ta'ala pembahasan setelah pembahasan zakat biji-bijian selesai, kita masuk ke pembahasan tentang zakat emas dan perak insyaallah ta'ala. Baik, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan mulakhas al-fiqh kitab zakat. Qala hafizahullah ta'ala, wa tajibu az-zakatu fi rikaj وهو ما وجد مدفونا min amwalil kuffar min ahli jahiliyah. Dikatakanlah hafizahullah ta'ala bahwa wajib untuk mengeluarkan zakat dari ar-rikaz. Apa itu ar-rikaz? Ar-rikaz yaitu harta yang didapatkan, yang tertanam dari harta-harta orang-orang kufar di pada zaman jahiliyah. Nah, di sini sebutkan sumya rikaz, dinamakan rikaz, diannahu ghuiba fil ard, tetap di dalam tanah, di dalam belam bumi. Kama taqul, sebagaimana sebutkan, rakaztu ar-rumh, saya tetapkan ar-rumh, yakni memposisikan dari ar-rumh. Rumh yaitu anak panah. Tayyib. Wa yajibu fihi al-khums fi qalilihi wa katsirihi. Nah, seseorang apabila dia mendapatkan harta dari harta ar-rikaz, harta peninggalan dari orang-orang kufar, orang-orang ahlu jahiliyah, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu al-khumus. Khumus yaitu ala 20%. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu 20%. Fi qalilihi wa katsirihi. Baik rikaz itu banyak dia dapatkan ataupun dia sedikit. Karena di dalam rikaz itu tidak ada nisab. Seseorang yang mendapatkan harta dari harta rikaz, harta peninggalan orang-orang kufar, dari orang-orang jahiliyah, ketika seorang mendapatkan, walaupun dia mendapatkan sedikit, dikeluarkan zakatnya 20%. Tidak ada haul dan juga tidak ada al-nisab. Di sini sebutkan yajibu fi al-khums fi qalilihi wa katsirihi. Naam, wajib dikeluarkan al-khums yaitu 20%. Dia mendapatkan sedikit ataupun dia mendapatkan banyak dari harta itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa fir rikaz al-khums." Dan pada rikaz itu zakat yang dikeluarkan yaitu al-khums. Nah, 20%. Tayyib. Kemudian Syekh Salim menyebutkan wa yu'raf qawnuhu min amwalil kuffar biwujudi alamatul kuffar alaih au ala ba'dihi. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa itu adalah harta dari harta ar-rikaz? Nah, diketahui itu adalah merupakan harta orang-orang kuffar daripada zaman jahiliyah, ahlu jahiliyah, dengan tanda-tanda seperti alamat-alamat, yakni seperti tertulis dari tahunnya, atau di sini juga sesalam menyebutkan bi ayyujad alai asma'u mulukihim, yakni tertulis di situ nama dari raja-raja mereka ketika zaman dulu, zaman jahiliyah, au alaihi rasmu sulbanihim, atau di sana ada tanda salib yang menunjukkan bahwa itu kepunyaan orang-orang kufar, kepunyaan orang-orang jahiliyah. Fa idza ukhrija khumusuhu fa baqihi liwajidihi. Ketika dikeluarkan 20%, maka sisanya bagi yang telah menemukannya. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa ar-rikaz di sini yaitu harta yang terpendam pada zaman jahiliyah, yaitu hum kanu qabla al-Islam, jadi sebelum Islam, zaman jahiliyah, baik di situ emas ataupun perak ataupun yang lainnya, dan kita mengetahui dari tanda-tanda tadi nama raja mereka, kemudian tanggal ataupun yang lain sebagainya, menunjukkan bahwa itu adalah merupakan harta orang-orang jahiliyah. Keluarkan zakatnya 20%, baik yang mendapatkan anak kecil ataupun dewasa ataupun orang yang majnun, ini orang gila mendapatkan, tetap dikeluarkan 20% ataupun tidak tetap dikeluarkan 20%. Nah, ini tentang ar-rikaz. Nah, qala afidahullahu ta'ala wa in wujida 'ala al-mal madfun aw 'ala ba'dihi alamatul muslimin aw lam yajid 'alaihi alamatan aslan fa hukmuhu hukmul qata. Wa in wujida, apabila dapatkan harta yang terpendam tadi dan di sana ada tanda-tanda bahwa itu adalah merupakan milik dari kaum muslimin, nah, ataupun di sana tidak ada alamat sama sekali, maka di sini bukan rikan, tapi hukumnya hukum luqatah. Luqatah itu barang temuan. Sehingga barang temuan di sini, harus diumumkan selama satu tahun diumumkan. Dengan beberapa kali bahwa telah ditemukan harta kini tentang luqatah, dan pembahasan ini pada pembahasan khusus tentang barang temuan. Nah, sehingga seseorang apabila dapatkan misalkan ada alamat-alamat kaum muslimin, nah, mungkin bukan alamat orang-orang jahiliyah, atau di tanah si fulan yang ma'ruf, si fulan ini kakeknya misalkan dulu tinggal di situ, yang di tetangganya misalkan tinggal di situ, kakeknya menyimpan harta di situ, berarti itu bukan rikaz. Karena rikaz yaitu harta yang terpendam dari orang-orang kufar pada zaman jahiliyah. Nah, sedangkan itu ini pemilik yang dulu di tanah, yang mempunyai tanah di situ, dan ini masuknya hukum luqatah, barang temuan. Nah, dan harus diumumkan. Taib. Qala hafidhullah ta'ala wa ma ukhida min zakatir rikaz yusrafu fi masalihil muslimin kamasrifil alfay. Zakat dari rikaz, nah, dibagikan kepada siapa? Apakah kepada asnaf as-samaniyah, 8 orang yang disebutkan dalam surat Taubah, atau diberikan kepada masalih muslimin seperti masrifil fai, yakni didistribusikan untuk kesejahteraan kaum muslimin seperti al-fai. Al-fai yaitu harta yang didapatkan, kalau ghanimah harta yang didapatkan ketika dia berperang, tapi kalau fai harta yang didapatkan ketika bernamai misalkan dengan orang-orang kufar ketika peperangan, nah, kemudian berdamai diambil, maka harta itu dinamakan fai. Nah, sehingga masarifnya dari rikaz seperti masarifnya fai, yaitu didistribusikan kepada masalihil muslimin, yaitu kesejahteraan kaum-kaum muslimin. Mimma sabaqa yatabayyan lana anna al-kharij min al-ard anwa'un hiya. Pembahasan yang telah kita bahas jelas bahwa yang keluar dari bumi itu ada bermacam-macam, yang diantaranya itu al-hubub, mesimar, biji-bijian dan buah-buahan. Yang kedua al-ma'adin al-akhtilafiha. Al-ma'adin yaitu hasil tambang, al-akhtilafiha yaitu sebagaimana di sana ada khilaf diantara para ulama. Dia mengatakan ada zakatnya, ada mengatakan tidak ada zakatnya. Yang rajih tidak ada zakatnya. Kemudian yang ketiga al-asal. Asal yaitu madu, pembahasan ini juga telah kita bahas. Di sana tidak ada zakatnya karena hadis yang berkaitan tentang madu, zakat madu itu sanadnya lemah. Kemudian yang keempat afrikas. Afrikas yaitu barang temuan yang di sana kepunyaan orang-orang kufar dahulunya pada zaman jahiliyah, dan afrikas di sini dikeluarkan zakatnya 20%, dan tidak ada nisab. Dia mendapatkan sedikit, keluarkan 20%. Dia mendapat banyak, keluarkan 20% dan tidak ada haul. Tidak harus menunggu sampai satu tahun. Wa kullu hadhihi al-anwa' dakhilatun fi qoulihi ta'ala anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa kullu hadhihi al-anwa', dan semuanya itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, anfiku min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala min thayyibati, dari harta-harta yang baik, ma kasabtum, apa yang kalian dapatkan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga yang kami keluarkan dari bumi. Wa qali ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Nah, dengan disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Nah. Taib. Qala afidahullahu ta'ala, inna zakah innama tajibu fima yukal wa yuddakhal, bahwa sesungguhnya zakat itu wajib dikeluarkan dari biji-bijian atau buah-buahan yang yukal, yang ditakar, wa yuddakhar, dan yang bisa disimpan, ditakar dan juga yang bisa disimpan dalam waktu cukup lama. Minal hubub wasimar, dari biji-bijian dan juga dari buah-buahan. Fama la yukal wala yuddakhar minha, dan di mana biji-bijian dan buah-buahan yang tidak bisa ditakar dan juga tidak bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, la tajibu fihi az-zakah, maka di sana tidak ada zakatnya. Seperti apa yang tidak ada zakatnya? Seperti al-jauz, kenari, wa tufah, apel, wa al-khawkh, khawkh di sini yaitu buah persik, nah, sejenis buah persik, buah safarjal, nah, buah atau seperti mirip buah pir, nah, warman delima, kemudian wala fi sa'il khadrawat wal bukul, dan juga dari tanaman-tanaman khadrawat yang seperti kangkung dan sebagainya, wal bukul seperti umbi-umbian, nah, singkong dan sebagainya, nah, kal fijil, dan juga seperti lobak, wasum, bawang putih, wal basol, bawang merah, wal jazar, wortel, wal bitih, semangka, wal kisa, sejenis mentimun, wal khiyar, mentimun, wal badinjan, terong, itu semua yang disebutkan tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Wa nahwiha, dan selainnya. Li hadis Ali bin Abi Thalib marfu'an, laisa fil khadrawat shadaqah. Hadis rawahu Daruqutni. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu secara marfu, yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan laisa fi khadrawat shadaqah, bahwa sayur-sayuran itu tidak ada zakatnya. Bawang putih, bawang merah dan sebagainya tidak ada zakatnya. Nah, hadis ini rawahu Daruqutni, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan bahwa yang kurang dari 5 awsuq itu tidak ada zakatnya. Yang kurang dari 5 awsuq tidak ada zakatnya. Ini yang berkaitan tentang nisab dari biji-bijian yang telah kita sebutkan, dan juga dari buah-buahan, dari kismis dan kurma, bahwa nisabnya yaitu khamsah awsuq. Khamsah awsuq. Nah, telah kita bahas berapa satu wasuqnya. Qala hafidhahullah ta'ala, fa'atabara al-kail lima tajibu fihi zakah, maka yang dianggap sebagai patokan adalah takaran. Naam, takaran yang di wajib ketika seorang mengeluarkan zakat, ini takarannya berapa? Yaitu khamsa usuk tadi. Satu wisuk yaitu 60 sa. Berarti dikali 5 berarti 300 sa. Nah, itu nisab dari zakat biji-bijian dan juga buah-buahan. Dan di sini takar. Fadalla ala adami wujubiha fima la yukal wa yudakhar. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban yang dari yang tidak ditakar dan juga tidak bisa disimpan. wa tarkuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa wa khulafa'uhu, dan hal ini juga ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafa'ur rasyidin, tidak mengambil zakat dari sayuran. Laha wa hiya tuzra'u bijiwarihim, bahwa tanaman-tanaman itu ditanam di sekitar mereka. Fala tu'adda zakatuha lahum, dan para sahabat juga tidak mengeluarkan zakat dari sayur-sayuran yang sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dalilun ala adami wujubiz zakat fiha, ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada zakat dari sayur-sayuran yang telah kita sebutkan tadi. Fatarku akhdiz zakat minha huwa sunnah muttaba'ah, bahwa seseorang meninggalkan tidak, yakni tidak ada zakatnya, minha huwa sunnah muttaba'ah, itu adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekhul Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, sebagaimana yang kemarin telah kita bahas, bahwa madu itu tidak ada zakatnya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Utsaimin. Akan tetapi seseorang apabila dia ingin bersedekah, maka silakan saja. Begitu juga yang lain, misalkan dia ingin bersedekah dengan sayur-sayuran yang dia panen, silakan saja. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Itu sedekah yang sunnah. Nah, karena kalau zakat sesuatu yang wajib harus dia keluarkan. Nah, wajib yang harus dia keluarkan. Sedangkan misalkan dia tidak ada zakatnya tapi dia ingin mengeluarkannya, silahkan, itu sedekahnya sedekah sunnah, bukan suatu kewajiban. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, ma kana mithl khiyar wal kisa wal basal wal riyahin laysa fiha zakah illa an tuba' wa yahula alai wa yahula ala samanihi al haul. Berkata Imam Ahmad rahimatullahi taala alai, wa ma kana mithl khiyar, yakni sayur-sayuran seperti mentimun, wal kisa sama juga sejenis dari mentimun, wal basal bawang merah, war rayahin seperti kemangi, falaisa fihi zakat, di sana tidak ada zakat, illa antu illa ayyuba, kecuali seseorang ketika dia ingin menjual, wa yahula ala samani al haul, dan ketika dijual harta yang dia jual dan dia dapatkan uang tadi, dia sudah mencapai satu haul, maka di sana ada zakatnya. Ya, sama seperti zakat emas dan perak. Berarti pembahasannya ini pembahasan yang lain. Sedangkan mentimun ataupun basol di sana tidak ada zakatnya. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari zakat biji-bijian dan juga buah-buahan, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitab zakat bab yang baru, yaitu bab fi zakati anaqdain, zakat tentang emas dan perak, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya.